Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wal 'aqibatul muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين Jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Pontianak, Tanjung Pinang, Berau, Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, dan para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, juga pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa melalui YouTube di channel YouTube Radio Roja Bandung, juga pemirsa melalui Facebook di channel Facebook Radio Roja Bandung. Di mana saja Anda berada, juga pendengar Radio Rai Padang dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab lau. Lau artinya mengatakan seandainya, dan sudah kita bahas mengatakan kata-kata seandainya tidak seluruhnya terlarang, juga tidak seluruhnya dibolehkan. Tapi ada rincian, ada yang boleh, ada yang terlarang. Di antara yang terlarang adalah pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Seperti seandainya sholat itu hanya dua kali aja sehari, maka akan ringan. Itu tidak boleh. Kedua, seandainya dalam rangka menggugat takdir, itu juga terlarang. Ketiga, seandainya yang juga terlarang adalah dalam rangka mengungkapkan penyesalan atau kerugian. Seandainya saya tadi tidak membeli ini, saya tidak akan rugi. Itu juga terlarang. Keempat, seandainya yang digunakan sebagai hujjah dengan takdir dalam melaksanakan kemaksiatan. Seperti seandainya Allah tidak mentakdirkan saya maksiat, saya tidak akan maksiat. Jadi maksiat ini karena takdir Allah. Seandainya bukan karena takdir, ini gak akan terjadi. Itu juga terlarang. Dan yang juga terlarang adalah mengatakan seandainya untuk mengangan-angankan sebuah keburukan. Seperti seandainya saya kaya raya, niscaya saya akan hura-hura. Itu juga terlarang. Adapun seandainya yang dibolehkan adalah mengandaikan sesuatu yang baik. Mengangan-angankan sesuatu yang baik. Seperti seandainya saya kaya, niscaya saya akan membangun masjid, berinfak di jalan Allah, dan seterusnya, maka itu boleh. Yang kedua, mimba bil ikhbar, dalam rangka memberikan informasi tentang apa yang sudah terjadi, tanpa menggugat takdir, tanpa menggugat syariat. Seperti seandainya tidak saya rem, niscaya mobil ini nabrak. Itu dibolehkan. Nah, yang menjadi dalil tentang terlarangnya mengatakan seandainya dalam rangka menggugat takdir atau syariat adalah pertama firman Allah Azza wa Jalla, dalam Al-Quran Surah Ali Imran 154. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Berkatalah orang-orang munafik, law kana lana minal amri syai'un. Seandainya, ini memakai kata-kata lau alias seandainya, tapi ini yang terlarang. Seandainya kita memiliki hak berpendapat dalam urusan ini, maqutilna hahuna, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Maksud kita akan tidak akan terbunuh, maksudnya sebagian kita tidak akan terbunuh di sini. Sebagian kaum muslimin tidak akan terbunuh di perang Uhud ini. Ini maknanya. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, langsung oleh Allah Azza wa Jalla dibantah, Qul law kuntum fi buyutikum labarzal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakan oleh Muhammad, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, maka akan keluarlah dari rumah tersebut orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya atas mereka menuju tempat kematiannya. Yang dimaksud dengan ucapan orang munafik, law kana lana minal amri syai'un, seandainya kita memiliki hak berpendapat dalam urusan ini. Ini i'tirad kepada syariat. I'tirad itu menggugat, mengkritik syariat. Karena ketika mau perang Uhud, banyak para sahabat yang menginginkan bertahan di kota Madinah. Tapi ketetapan syariat menyatakan mereka harus keluar dari kota Madinah menyongsong musuh di Bukit Uhud. Dan ketetapan ini tidak disepakati oleh orang-orang munafik. Apa akibatnya? Ternyata yang terjadi adalah di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan, padahal di awal peperangan mereka menang. Terus lebih dari 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Lalu orang-orang munafik menyatakan, seandainya kita punya hak berpendapat dalam urusan ini, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Terbunuhnya lebih dari 70 orang syuhada itu karena apa? Karena takdir Allah atas mereka. Kedua, ketetapan keluarnya kaum muslimin ke Uhud itu ketetapan syariat. Sehingga perkataan orang munafik mengatakan seandainya dalam kasus ini menggugat dua hal. Menggugat syariat yang mengharuskan keluar untuk perang di Uhud. Yang kedua, menggugat takdir tentang wafatnya lebih dari 70 orang syuhada di sana. Berdasarkan hal ini, maka perkataan orang-orang munafik, kata Syekh Al-Utsaimin, hadza minal i'tirad 'ala syar' لأنهم عتبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام حيث خرج بدون موافقتهم ويمكن أن يكون اعتراضا على القدر أيضا. Ucapan orang munafik tentang seandainya kita punya hak berpendapat, ini adalah menggugat ketetapan syariat. Karena ucapan itu menyalahkan dan mencela ketetapan Nabi SAW yang menyatakan keluar dari kota Madinah menyongsong musuh di Bukit Uhud tanpa persetujuan orang-orang munafik. Ini i'tirad terhadap syariat. Juga mungkin ini i'tirad atau menggugat atau mengkritik takdir. Karena ini sudah terjadi. Sudah terjadi di perang Uhud kala, lebih dari 70 orang gugur sebagai syuhada. Lalu dikritiklah kejadian ini oleh orang munafik. Mereka menyatakan laukana lana minal amri syai'un, maknanya laukana lana min husni tadbir war ra'yi syai'un ma kharajna fa nuqtal. Seandainya kita punya strategi yang bagus dalam perang ini, pendapat yang bagus, seandainya kita punya peran, punya hak untuk berpendapat dan pendapat kita dipakai, kita gak perlu keluar dari Madinah dan gak perlu kalah, gak perlu terbunuh sebagian dari kita. Maka ini adalah kritikan dari orang-orang munafik terhadap dua hal dengan menggunakan kata-kata lau. Pertama, mengkritik ketetapan syariat. Kedua, mengkritik takdir yang sudah terjadi dan ini terlarang. Kedua, firman Allah dalam Ali Imran 168. Masih berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Masih berkaitan dengan komentar orang-orang munafikin dalam kasus ini. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang munafik adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka wa qa'adu. Barijeng, kata orang Sunda mah ya. Barijeng mereka itu cuma duduk, enggak ikut perang. Mereka berkata sambil duduk-duduk di rumah mereka tidak ikut keluar perang. Berkatalah orang munafik kepada saudara-saudara mereka yang baru pulang dari medan Uhud, lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka mentaati kami, mereka tidak akan terbunuh. Jadi ketika perang Uhud, lebih dari 70 orang kaum muslimin terbunuh, orang munafik bukan ikut berduka, bukan ikut bersimpati atau berempati, malah mengkritik dengan mengatakan, seandainya mereka nurut ke kami, diam di sini, enggak keluar, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ini perkataan orang munafik yang juga dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud perkataan orang-orang munafik li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Siapa yang dimaksud saudara-saudara mereka? Ya kaum muslimin yang baru pulang dari medan perang Uhud. Oleh Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin yang baru perang dari perang Uhud disebut saudara-saudara orang-orang munafik. Alladzina qalu li ikhwanihim. Sana berkatalah orang munafik kepada saudara-saudara mereka. Apakah ini saudara nasab atau saudara seagama? Makna yang benar adalah dua-duanya. Di kalangan sahabat yang ikut ke perang Uhud, ada yang secara nasab hubungan persaudaraan dengan orang munafik yang ngomong tadi. Kedua, ya bisa dikatakan saudara seagama. Karena orang munafik itu secara zahir menampakkan keislaman dan keimanan. Mereka hanya menyembunyikan kekafiran dalam diri mereka. Dan orang yang seperti ini dihukumi berdasarkan zahirnya. Mereka berikrar syahadat, mereka ikut sholat, mereka gabung dengan Nabi dan kaum muslimin secara zahir, maka mereka secara zahir muslim dan diperlakukan berdasarkan apa yang nampak pada zahirnya. Mereka muslim. Kalau mereka salam kita jawab, kalau mereka sakit kita tengok, kalau mereka mati disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, Karena kita memang diperintah untuk menghukumi zahir, fahkum bidzawahirikum wala tahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan zahirnya, jangan menghukumi berdasarkan apa? Sarairnya, batinnya, hatinya. Hati mereka biar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara zahir mereka itu muslim, walaupun batinnya kafir, tapi urusan batin bukan urusan kita. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, mereka disebut saudara, seiman, karena dilihat dari aspek zahirnya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, li ikhwanihim qila fin nasab la fid din wa qila fid din zahiran li anna al munafiqina yatadhaharuna bil islam walau qila innahu syamilun lil amrayn la kana sahiha. Berkata orang munafik kepada saudara mereka, menurut satu pendapat, yang dimaksud saudara mereka adalah saudara senasab, bukan seagama. Sebab orang-orang munafik itu berkata kepada sahabat-sahabat yang ada hubungan darah, hubungan persaudaraan dengan mereka. Menurut pendapat lain, yang dimaksud saudara itu ya saudara seagama secara zahir. Karena orang munafik menampakkan keislaman secara zahir. Tapi yang ketiga, ada yang menyatakan dua-duanya, ini pun benar. Karena orang munafik, karena lahiriahnya Islam, maka mereka harus diperlakukan berdasarkan zahirnya, yaitu mereka sesama muslim, sesama saudara. Kita adapun aspek batinnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Qauluhu lau ata'una ma qutilu. Adapun perkataan orang munafik, lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka taat ke kita, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Itu perkataan orang munafik. Perkataan ini tentu saja tidak benar. Karena apa? Sudah kita jelaskan, mati itu bukan karena perang, bukan karena penyakit, bukan karena usia, tapi mati itu karena ajal. Karena waktu kematian memang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa dipajukan, tidak bisa diundurkan walaupun sedetik. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memundurkan kematian seseorang walaupun sedetik, bila sudah tiba masa ajalnya. Itu yang menentukan kematian seseorang, bukan karena perang. Ada enggak orang yang seumur hidupnya perang terus tapi matinya di tempat tidur? Banyak. Ada enggak orang yang tidak pernah perang tapi mati? Banyak juga. Ada enggak orang yang sudah tua enggak mati-mati, sementara yang muda bahkan bayi mati? Banyak. Ada enggak orang sudah berpenyakit, penyakitnya penyakit yang parah, tinggal kata dokter menghitung hari, tapi kok enggak mati-mati, sementara yang segar bugar mati mendadak? Banyak. Penyebab kematian bukanlah usia, bukan perang, bukan penyakit, tapi ajal. Waktu kematian seseorang sudah Allah tetapkan, itulah yang disebut dengan ajal. Maka Allah berfirman, qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Kalau begitu, coba kalian hindarkan kematian dari diri-diri kalian apabila kalian benar. Kalau umpamanya sudah tiba ajal untuk kalian, coba hindarkan kematian tersebut. Apakah bisa? Tentu saja mereka tidak akan mampu menghindari kematian dari diri-diri mereka. Ya. Inilah dua ayat yang oleh muallif rahimahullahu taala dijadikan dalil tentang tidak bolehnya mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat atau menggugat takdir. Kenapa poin ini dibahas dalam kitab Tauhid? Adakah keterkaitan hal ini dengan Tauhid? Tentu saja ada. Di mana letak keterkaitannya? Tadi sudah dijelaskan perkataan lau yang artinya seandainya adalah kritikan si pembicara kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengkritik takdir Allah berarti orang itu tidak meridai Allah sebagai Rabbnya. Siapa orang yang tidak ridho Allah sebagai Rabbnya berarti orang itu tidak memiliki tauhid ar-rububiyah. Orang yang mengkritik takdir Allah, orang itu sudah menyimpang tauhidnya pada tauhid yang paling fundamental yaitu tauhid ar-rububiyah. Padahal tauhid ar-rububiyah ini juga dimiliki bahkan oleh orang-orang musyrik. Wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Seandainya engkau hai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik, siapakah pencipta langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Siapa pemilik arsy yang agung? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Pasti mereka akan menjawab Allah. Itu orang musyrik. Satu-satunya yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam jagat raya, pencipta langit dan bumi, orang musyrik pun meyakini itu Allah. Lalu kenapa mereka disebut musyrik? Mereka disebut musyrik karena tidak menyembah satu-satunya sembahan yang hak yaitu Allah. Mereka menyembah Allah tapi menyembah juga berhala-berhala, sesembahan lain. Makanya disebut dengan sebutan apa? Musyrik. Meyakini tauhid rububiyah tapi tidak menerapkan tauhid al-uluhiyah, tidak mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Ini orang yang mengkritik takdir Allah lebih parah dari itu, yaitu tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk ridha terhadap Allah sebagai Rabb, ridha juga terhadap seluruh ketetapan dan takdirnya. Dia yakin dan merasa tenang meridai Allah sebagai Rabbnya dengan keridhaan yang sesempurna mungkin. Ketika dapat musibah, diyakini itu takdir Allah atas dirinya, dia sabar. Ketika memperoleh kenikmatan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, keuntungan, diyakini itu takdir Allah atas dirinya yang melahirkan kewajiban untuk bersyukur. Ketika ditimpa musibah sabar, ketika diberikan kesenangan syukur. Dua-duanya bagus. Dan inilah yang membuat Allah Rasulnya, Allah dan juga Rasulnya takjub kepada orang ini. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairal lah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairal lah. Sungguh menakjubkan orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya urusan orang mukmin seluruhnya baik. Enggak ada kejelekan dalam kehidupan orang mukmin. Seluruh urusannya baik. Kalau dia mengalami ya kesenangan, kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan, keuntungan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau dia ditimpa musibah yang membuat dia sengsara, menderita, mengalami kepedihan di dalam hidup, dia sabar. Dan sabar itu baik akibatnya bagi diri. Lihat, apapun yang menimpa orang mukmin, Tidak ada yang berakibat buruk sedikit pun, karena semua yang menimpa orang mukmin dihadapi, disikapi, diantisipasi secara benar, sehingga berakibat baik. Ditimpa musibah, sabar. Dan sabar adalah sikap yang benar ketika menerima musibah, akibatnya baik bagi dirinya. Apa kebaikannya kalau ditimpa musibah? Terus sabar, kebaikannya dosanya gugur, pahala kesabaran nambah, doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian derajat kemuliaannya meningkat dan seterusnya. Tidak ada keburukan. Di dalam apa? Di dalam musibah yang dialami oleh orang-orang mukmin karena disikapi secara benar, yaitu sabar. Ketika diberikan kesenangan, syukur, itu juga baik akibatnya bagi dirinya, ya. Oleh karena itu, apapun urusan yang menimpa orang mukmin, tak ada yang berakibat keburukan bagi dirinya. Dan inilah aplikasi dari sikap ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan beberapa ayat, sekarang kita masuk dalil dari hadis tentang tidak bolehnya mengatakan kata-kata lau alias seandainya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wa la ta'jizan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa innal law taftahu 'amala syaitan." Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u. Ini yang pertama. Nanti kita per kalimat, per poin kita bahas. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah kamu terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat kepadamu. Bersungguh-sungguhlah dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Ini yang pertama. Kedua, wasta'in billah, dan kelewat, wasta'in billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Ketiga, wala ta'jizan, jangan kamu bersikap lemah. Keempat, wa in asabaka syai'un, ini kalimat yang ada hubungannya dengan materi pokok kita dalam bab ini. Kalau ada satu musibah yang menimpa dirimu, fala taqul, jangan sekali-kali kamu berkata lau anni fa'tu kada lakana kada wa kada, seandainya tadi aku berbuat begini-begini, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Enggak boleh. Setelah musibah itu terjadi, jangan mengatakan kata-kata seandainya. Coba kalau tadi kita begini, niscaya enggak akan kejadian tuh kayak begini. Ini enggak boleh, karena itu menggugat apa? Takdir yang sudah terjadi, ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Walakin qul, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Ini sudah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang sudah terjadi berupa musibah yang menimpa kita itu kehendak Allah. Itu takdir Allah, dan apa yang ditakdirkan itu enggak bisa dihindari, pasti terjadi menimpa kita. Jangan mengandai-andai untuk merubah apa yang sudah terjadi. Waktu tidak bisa dipundurkan kembali, kejadian tidak bisa diputar ulang kembali. Memangnya kaset bisa diriwain? Enggak bisa. Kenapa tidak boleh mengatakan kata-kata seandainya? Li fa inna law taftahu 'amala syaitan, karena perkataan lau itu membuka amalan setan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Inilah hadis yang kita akan bahas. Yang pertama, awal dari hadis tersebut tadi yang kita bacakan di tengah-tengah hadis. Kita sekarang bahas dari awal hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Ini kalimat awal dari hadis itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Ini ada dua golongan mukmin, satu kuat, satu lemah. Tapi yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Wa fi kullin khairun, tapi di dalam kedua golongan ini ada kebaikan. Di dalam diri orang mukmin yang lemah pun ada kebaikan, minimal iman yang dimilikinya itu adalah kebaikan. Apalagi dalam mukmin yang kuat. Apa yang dimaksud mukmin yang kuat di sini adalah kuat iman atau kuat fisik atau kuat apanya? Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, qawluhu al-qawiyyu ay fi imanihi wa ma yaqtadihi imanuhu. Fa fi imanihi ya'ni ma yahillu fi qalbihi min al-yaqin as-sadiq alladhi la ya'tarihi as-syaqq wa fi ma yaqtadihi ya'ni al-amal as-salih min al-jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal hazmi fil ibadat wa ma asbaha dzalik. Yang dimaksud mukmin yang kuat adalah kuat imannya dan aplikasi dari iman itu. Yang dimaksud kuat imannya adalah tertanamnya di dalam hati keyakinan yang benar yang tidak bisa ditembus oleh keragu-raguan sedikit pun. Jadi imannya mantap kuat. Yang dimaksud dengan aplikasi dari iman adalah amal soleh yang lahir dari iman tersebut. Berupa jihad, berupa amar ma'ruf nahi munkar, berupa melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Tidak sekedar yang fardu, bahkan yang sunnah. Tidak sekedar meninggalkan yang haram, bahkan juga yang makruh. Makin kuat imannya, makin kuat juga aplikasi dari iman itu berupa amal real yang nyata, berupa amal soleh. Itu yang dimaksud kuatnya iman dalam hadis ini, bahwa orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dan lemah imannya. Orang mukmin yang imannya lebih kuat lebih Allah cintai dan lebih baik daripada orang mukmin yang imannya lemah. Timbul pertanyaan, apakah kuat di sini mencakup juga kuat badannya, fisiknya, staminanya? Berkata Syaikhul Utsaimin, al-jawab, jawaban dari pertanyaan ini adalah la yadkhulu fi dzalika quwwatul badan illa idza kana fi quwwati badanihi ma yazidu imanuhu aw yazidu ma yaqtadi. Iman yang kuat di dalam hadis ini tidak termasuk kekuatan badan kecuali apabila kekuatan badan ini bisa menambah iman dan bisa menambah aplikasi dari iman tersebut. Seperti umpamanya, ketika ada kewajiban jihad dan amar ma'ruf nahi munkar, kekuatan fisik dibutuhkan apa tidak? Ya, kekuatan fisik itu berpengaruh enggak terhadap keberanian di dalam berjihad dan beramar ma'ruf nahi munkar? Iya, orang yang lebih kuat fisiknya ketika ada panggilan jihad atau keharusan beramar ma'ruf nahi munkar secara fisik, dia lebih berani, lebih terdorong, mana-mana lawan, kan gitu. Dia sudah siap, fisiknya kuat, dia sering latihan. ya, dan seterusnya. Itu lebih kuat daya dorongnya. Tapi orang yang fisiknya lemah, jangankan olahraga fisik, jangankan push up 10 kali, baru sekali juga gak bisa ngangkat. Jangankan lari mengejar atau mengejar musuh dan seterusnya, naik tangga 3 tangga juga sudah ngos-ngosan. Orang yang kayak begitu ada panggilan jihad gimana? Gemetar halah. Saya dengan kucing aja takut. Apalagi musuh yang gede bawa senjata. Nah, keberanian dalam hal jihad dan amar ma'ruf nahi munkar dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Ya, kekuatan fisik bisa menambah iman dan bisa menambah dorongan untuk mengaplikasikan iman. Ketika umpamanya datang saatnya saum, baik yang fardu ataupun yang sunnah, seperti Senin, Kamis, Daud atau Ayamul Bid atau yang lain-lainnya, orang yang fisiknya kuat, dia gak masalah. Malah dia merasakan kenikmatan, baik fisik ataupun psikis dengan saumnya. Secara fisik, saum itu membuat badan jadi enteng, jadi ringan, tidak terasa begitu berat, terasa peredaran darah lebih lancar daripada biasanya, gitu kan? Yang biasanya kepala nyut-nyutan, terus pegal-pegal, dengan saum kok hilang? Ada nggak hubungan logika saum dengan sehatnya badan? Ada gak hubungan menurut teori kedokteran antara saum dengan sehatnya badan? Ya ada. Terasa. Secara fisik enteng. Secara psikis luar biasa. Membuat pikirannya, mulutnya, indranya, anggota badannya terjaga dari kemaksiatan. Mau melakukan kemaksiatan di luar, ada umpa aurat yang terbuka, mau lihat, aduh, saum saya rusak kalau begitu. Dia tunduk dan menundukkan pandangan dari hal yang haram, memberikan dampak psikis yang luar biasa gedenya. Apa saja dampak positif dari ghadul basar itu, kita akan bahas ahad nanti di al-ukhwah. Kan gitu ya, dengan judul apa, dahsyat judulnya, kerlingan mata setan. Kerlingan mata setan maksudnya ghadul basar itu. Nanti apa saja dahsyatnya ghadul basar terhadap psikis kita, luar biasa. Siapa yang mendengar penjelasannya dijamin akan kabita dan akan terdorong untuk selalu menjaga pandangan dari hal yang Allah haramkan. Dan itu lahir salah satu dari saum. Dia gak ingin saumnya rusak. Jaga matanya, jaga mulutnya, jaga pendengarannya, jaga anggota badannya. Apa yang dia alami? Senangnya luar biasa. Kenikmatan rohani akibat saum gak bisa diungkap dengan kata-kata. Jadi begitu saum, ada waktu untuk mengamalkannya, baik karena Senin, Kamis atau Ayamul Bid, fisiknya siap untuk itu, psikisnya merasakan kenikmatan, dia bersemangat. Berbeda dengan yang fisiknya loyo, lemah, punya sakit mas sedikit, telat itu ngemil kue mari, langsung melilit. Kue mari bukan merek kan ya, jenis kue ya, mereknya gak disebut. Langsung melilit, harus ngemil terus. Pas harus saum, aduh melilit lagi nih. Gak jadi saumnya. Oleh karena itulah, maka ya bila kekuatan fisik berpengaruh terhadap pelaksana ibadah, ya tercakup di dalamnya. Inilah makna al-qawi. Kedua, khairun wa habbu ilallah. Orang yang imannya kuat lebih baik dan lebih Allah cintai. Makna lebih baik, khairun fi ta'thirihi wa asarihi fahuwa yanfa'u wa yuktada bihi wa habu ilallah bi'itibari thawab. Yang dimaksud lebih baik, Orang mukmin yang kuat lebih baik, maknanya lebih baik dalam hal takfir dan asar. Dampak, efek, akibat dari kekuatan yang dia miliki itu jauh lebih baik. Bagi orang mukmin, fisiknya lebih kuat menyebabkan kemampuan ibadahnya juga lebih tinggi. Dia saumnya bisa lebih sering, dia baca Al-Qur'annya bisa lebih lama, dia sholatnya juga bisa lebih panjang daripada orang yang fisiknya lemah. Untuk apa namanya ngaji atau thalabul ilm, dimanapun kajian diadakan dia bisa susul ke sana karena fisiknya kuat. Efek dari kekuatan baik iman ataupun fisiknya baik bagi orang yang beriman. Berbeda kalau orang kafir, orang atau orang fajir, orang durhaka, kekuatan fisiknya berefek apa? Buruk. Orang yang durhaka punya fisik yang kuat dipakai menekan orang, dipakai mendolimi orang, dipakai mengintimidasi orang, dipakai berbuat zalim kepada orang, itu buruk. Tapi ini yang punya kekuatanlah orang beriman, pasti dampaknya baik dan dia bermanfaat baik bagi diri ataupun bagi orang lain. Ada yang minta tolong, tolong angkatkan karung satu kuintal ke sana. Maka dia bantu, bermanfaat bagi orang yang membutuhkan kekuatan fisik dia. Itu yang dimaksud dengan khairun. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah karena apa? Menghasilkan pahala yang lebih banyak serta dosa yang juga lebih banyak digugurkan dari dirinya karena amal-amal soleh yang lebih banyak dilahirkan akibat kekuatan iman dan fisik orang tersebut. Kalau pahala dikucurkan dengan jumlah yang lebih banyak, terus dosa juga digugurkan dengan jumlah yang lebih banyak, maka kualitas ketakwaan orang itu meningkat, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada orang yang tidak demikian. Itulah yang dimaksud dengan khairun wa ahabu ilallah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada orang mukmin yang lemah, baik lemah imannya ataupun juga lemah aplikasi dari iman termasuk lemah badannya. Wa fi kulli khairun, di dalam masing-masing kedua-duanya ada kebaikan. Di dalam diri orang mukmin yang kuat baik iman ataupun badannya ada kebaikan. Di dalam diri orang mukmin yang lemah baik lemah iman ataupun lemah badan juga ada kebaikan juga, ya. Minimal iman yang dimilikinya, itulah kebaikan. Yang kadar kebaikannya sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa-apa yang manfaat bagimu. Maknanya adalah al-hiras, bersungguh-sungguh di sini badlul juhd linaili ma yanfa'u min amriddin awid dunya. Yang dimaksud bersungguh-sungguh itu istilah anak muda sekarang, all out, mengerahkan segenap kesungguh-sungguhan, kemampuan, potensi yang dimiliki untuk apa? Untuk meraih apa saja yang bermanfaat baik dalam urusan agama ataupun urusan akhirat. Karena apa? Karena amalan-amalan manusia terbagi kepada 4 jenis amalan. Amalan yang pertama adalah amalan yang bermanfaat, baik dunia ataupun akhirat, diri ataupun orang lain, untuk lahir ataupun untuk batin. Dan inilah amalan yang diperintahkan untuk dilakukan. Kedua, amalan yang madarat, yang menimbulkan kerugian, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, apalagi untuk dua-duanya, madarat bagi diri, madarat bagi orang lain. Ada amalan yang madarat hanya bagi diri sendiri tapi tidak madarat bagi orang lain. Contohnya apa? Mabuk. Asal mabuknya sendiri, enggak langsung ngamuk-ngamuk gitu ya. Dia ngunci di kamar sendiri, mabuk sendiri. Itu hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Ada yang hanya merugikan orang lain tapi tidak merugikan diri sendiri. Contohnya apa? Nyopet, maling. Malah diri sendiri untung ya, yang lain rugi. Ini madarat, gak boleh. Yang paling parah adalah merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Contohnya apa? Contohnya apa? Ngerokok. Ngerokok merugikan diri sendiri? Iya, merugikan orang lain? Iya. Bagaimana kalau orang setiap merokok di tempat sepi, enggak ada orang, klepus-klepus sampai satu bungkus habis, lalu setelah itu bergaul dengan orang-orang, pulang ke rumahnya. Dia merugikan orang lain enggak? Merugikan orang lain tetap. Kenapa? Nikotinnya, asapnya nempel di mana? Di bajunya, di wajahnya, di rambutnya. Minimal nafasnya, paru-parunya penuh nikotin itu. Walaupun ngerokoknya di tempat sepi, setelah beres ngerokok dia gaul sama orang, kecium gak bau rokok badannya oleh orang yang dekat? Kecium. Apalagi kalau kita sholat, Allahu Akbar, di samping kita tukang ngerokok, dia sholat, tukang ngerokok, kecium gak bau rokoknya? Kecium. Dari apa ya? Dari bajunya. Kita harus tahan nafas. Dari nafasnya, ya, kita harus nahan nafas. Nikotinnya nempel di badannya, di bajunya, kecium sama kita, keisep masuk, ya. Kita menjadi perokok apa? Perokok pasif, dan itu katanya lebih berbahaya. Kita juga harus mencium udara dari udara yang dihembuskan dari nafas dia. Nafas dia sekali muncrat itu, sekali ngembus itu, entah berapa jenis ribu bakteri plus nikotin yang disemburkan, kehisap sama kita. Tanpa kita sadari ya. Jadi walaupun ngerokoknya di tempat sepi, gak ada orang, setelah itu baru gaul dengan orang-orang, tetap mudharat, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ya. Oleh karena itulah maka, merokok adalah perbuatan yang madarat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Wajib dijauhi. Sebelum ditemukan bahwa filter rokok itu mengandung DNA babi juga sudah nyata-nyata madaratnya. Apalagi sudah ditemukan bahwa setiap rokok di filternya ada mengandung unsur babi. Ini yang kedua yang madarat. Ketiga, perbuatan yang ada manfaat, ada mudarat. Dan keempat, perbuatan yang tidak ada manfaat, yang juga tidak ada mudarat. Ya. Jadi empat jenis perbuatan yang banyak dilakukan oleh manusia. Pertama yang bermanfaat. Kedua yang mudarat. Ketiga yang ada manfaat dan ada mudarat, dan yang keempat yang tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Lalu bagaimana hukum keempat perbuatan tersebut? Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa hadhihi la yata'allaqu biha amrun wala nahyun, lakin al-ghalib alla taq'a illa wasilah ila ma fihi amrun aw nahyun fatakhudhu hukmal ghayah li'annal wasail laha ahkamul maqasid. Adapun perbuatan yang tidak ada manfaat, tidak ada madarat, itu tidak berkaitan dengan perintah atau larangan, tidak diperintah, tidak dilarang, tapi umumnya ya perbuatan yang tidak ada kebaikan, tidak ada juga keburukan, itu bisa menjadi wasilah, perantara, batu loncatan kepada sesuatu yang diperintahkan atau yang dilarang, maka dihukumi dengan hukum tujuan dari perbuatan yang mubah tadi. Bisa bermanfaat, bisa madarat. Karena kaidah menyatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah, wasilah itu perantara, itu memiliki hukum yang sama dengan hukum dari tujuan dilakukannya wasilah tadi. Fal amru la yakhlu min naf'in aw dararin imma lidati aw li ghairihi. Semua urusan, semua perbuatan tidak akan lepas dari manfaat atau madarat. Baik manfaat di dalam perbuatan itu atau manfaat dari efek dilakukannya perbuatan tersebut, ya. Maka kita melihat apa? Melihat efek dari yang ditimbulkan dari perbuatan yang tidak ada maslahat, tidak ada madarat tadi. Adapun apabila benar-benar tidak ada maslahat, tidak ada madarat, maka bagi setiap muslim hendaklah dia meninggalkan hal tersebut. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau perkataan yang tidak baik, lebih baik diam. Dan diamnya lebih selamat daripada berbicaranya. Adapun perbuatan yang nyata-nyata manfaat, itu yang diperintahkan. Kedua, perbuatan yang nyata-nyata madarat, maka itu yang dilarang, haram untuk dilakukan. Adapun perbuatan yang di dalamnya ada manfaat dan juga ada madarat, ditimbang. Bila ya 50-50, setengah-setengah atau seimbang antara madarat dan maslahat, maka lebih utama untuk ditinggalkan daripada dilakukan. Apalagi kalau madaratnya lebih besar. Judi, mabuk, ada manfaatnya tidak? Ada. Minimal untuk pelaku, minimal dia merasa terhibur dengan judi dan mabuknya. Bagi judi yang menang, minimal itu kemenangannya jadi manfaat. Bagi yang kalah, minimal jiwanya terhibur dengan judi walaupun dia kalah. Ada manfaatnya. Tapi Allah menyatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Makanya diharamkan. Oleh karena itulah, maka hendaklah perbuatan tersebut wajib untuk ditinggalkan. Inilah yang dimaksud dengan ihris ala ma yanfa'. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Hanya perbuatan yang menimbulkan manfaat bagi kita, itulah yang harus kita upayakan, kita lakukan semampu kita untuk meraihnya. Inilah kalimat yang pertama. Adapun kalimat yang kedua, wasta'in billah, ini nanti akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Karena untuk sore hari ini sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan karena terbatasnya waktu, cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik, terima kasih untuk Wali Ustaz jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa yang pertama dari penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ustaz minta penjelasan mengenai Quran surat Ali Imran tahun 13 yang menyatakan kalau ahli kitab itu ada yang berjalan lurus. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Jazakallah khairan, jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Iya. Ibu yang barusan bertanya meminta penjelasan tentang surah Ali Imran ayat 113. Dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisus sawaan min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatsluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun." Kata Allah Azza wa Jalla, tidak sama orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dengan orang yang beriman. Lalu Allah menyatakan, sesungguhnya di kalangan ahlul kitab ada sebagian umat yang tegak di atas kebenaran. Mereka membaca ayat-ayat Allah setiap malam dan mereka bersujud. Apakah yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini? Ya, ini adalah ahlul kitab sebelum Islam datang. Mereka membaca ayat-ayat Allah yang turun kepada mereka sampai mereka bersujud ketika ada ayat yang bernada perintah untuk sujud. Ahlul kitab inilah yang ketika Islam datang kemudian rujuk dan masuk Islam dan bagus keislamannya. Oleh karena itulah, maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara orang kafir yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah ingkar dengan ahlul kitab yang di dalam dirinya ada keimanan, ketika ayat Allah dibacakan mereka itu tersungkur sujud. Lalu mereka masuk ke dalam ajaran Islam karena yakin tentang benarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi sebelum Islam datang, ketika mereka membaca ayat-ayat Allah dalam Taurat, dalam Injil yang turun kepada mereka, ya, mereka itu iman, mereka itu sujud sampai tersungkur sujud di malam hari. Ketika membaca kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka sebelum turunnya Al-Quranul Karim ke tengah-tengah mereka. Adapun kalau sekarang ada ahlul kitab, pendetanya membaca Injil, Taurat sampai menangis tapi tetap tidak masuk Islam, maka tentu saja sujudnya, ibadahnya, menangisnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sudah datangnya ajaran Islam yang menghapus agama terdahulu yang turun ke tengah mereka. Makanya gak bisa ayat ini dijadikan dalil untuk tetap berpegang teguh kepada agama sebelum Islam. Hanya karena ada ayat bahwa di kalangan ahlul kitab ada yang baca ayat-ayat Allah dan mereka sujud. Tapi kekeh di dalam agama mereka, tidak masuk Islam setelah Islam datang, enggak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Terus, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati humul khasirun." Siapa orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik. Terima kasih Bisa kelahiran atas jawabannya Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya tadi. Silakan yang kedua, kami masih berikan kesempatan dari penelpon di 0218236543. Silakan. Ya, maaf. Oh, ya silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Abu Nizam. Silakan, Bapak. Pertanyaannya, Bapak. Itu masalah hadis Nabi Musa yang berbantahan dengan Nabi Adam. Musa berkata, mengapa engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga? Lalu Adam berkata, apakah engkau akan mencela atas perkara yang ditakdirkan Allah untuk 40 tahun sebelum aku diciptakan? Nah, di sini Adam berilah karena takdir atau dosa. Berarti itu kedua, apakah boleh berkata takdir dengan kena sabab di Pak Ustaz? Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, mendapatkan musibah karena sabab gitu. Karena sabab begini-begini gitu. Apakah boleh seandainya dengan kata sabab gitu, sebab ya sabab itu. Terima kasih, Pak Menazian. Terima kasih, Pak. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik kepada Bapak yang bertanya barusan. Hadis tentang berdebatnya Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Hadis tersebut hadis yang sahih dan dibahas oleh para ulama. Ketika Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam menyatakan, kenapa engkau dahulu membantah melanggar larangan Allah azza wajalla sehingga menyebabkan diturunkan dari surga. Lalu kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, apakah engkau akan menyalahkan aku terhadap ya sesuatu yang telah Allah takdirkan atas diriku? Apakah Nabi Adam ini berhujjah dengan takdir terhadap kesalahan yang dilakukannya tersebut? Baik, ini pertanyaan yang bagus berkaitan dengan penjelasan yang tadi. Ini sudah dibahas juga oleh para ulama. Pertama, para nabi itu tidak mungkin ya melakukan kesalahan yang sifatnya fatal dan mengingkar beralasan takdir untuk sebuah kemaksiatan termasuk kesalahan yang fatal. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi termasuk Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Adapun penjelasan ini, para ulama menyatakan Adam tidak berhujjah dengan takdir atas kemaksiatannya. Perbedaannya dengan orang musyrik tadi, kalau orang musyrik tadi dengan kemaksiatannya termasuk orang munafik, mereka tidak berhenti dan tidak tobat atas kesalahannya. Adapun Adam, apakah Adam berhenti dari kesalahannya dan tidak tobat? Adam tobat, menyadari itu salah, itu keliru, lalu memperbaiki diri, bertobat dan diterima apakah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya? Iya, tobatnya diterima, ya. Allah mengajarkan beberapa kalimat kepada Adam, fataba alaihi. Lalu Adam pun tobat. Adam tobat, mengakui kesalahannya, ya. Mengakui kesalahannya kemudian tobat dan kemudian diterima tobatnya dan dihapus dosa dan kesalahannya, ya. Lalu oleh Nabi Musa ditanya kata tanpa menjelaskan tobatnya, karena Nabi Musa juga tahu bahwa Nabi Adam sudah tobat. Nabiullah Musa, Nabiullah Adam hanya mengingatkan ini takdir Allah azza wajalla. Tapi saya sudah tobat dari hal itu, ya. Jadi Nabi Adam tidak berhujjah dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatannya. Karena dia tidak menganggap benar terhadap kesalahannya, menganggap itu salah dan beliau sudah tobat. Adapun orang musyrik yang kemarin kita bahas, ya, lausya Allah masyrukna. Kalau Allah menghendaki kami tidak akan berbuat syirik. Dia tidak mengakui kesalahan dari syiriknya dan tidak berhenti dan tidak tobat. Ya terus sampai akhir hidupnya, sampai matinya demikian. Itu keliru berhujjah dengan takdir Allah untuk membenarkan kesalahan yang dilakukannya. Adapun Adam tidak menganggap benar terhadap kesalahannya. Ia menganggap itu salah dan berhenti dan tobat, dan tobatnya diterima oleh Allahu Azza wa Jalla. Sehingga apa yang ada dalam hadis tersebut tidak bertolak belakang dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Ini yang pertama. Kedua, tadi si bapak yang bertanya juga menyatakan, boleh gak kalau kita menjelaskan sebab-sebab terjadinya sebuah kejadian? Sekedar analisa logis sebagai panduan bagi kita untuk di masa yang akan datang, dibolehkan, dibolehkan bagi kita tanpa ada gugatan terhadap takdir ataupun terhadap syariat, ya. Seperti umpamanya kita tabrakan atau nyenggol ketika pakai motor di jalan, kemudian kita lecet-lecet atau luka-luka, motor kita penyok, kemudian mobil yang kita senggol penyok, kemudian dia menuntut ganti rugi kepada kita. Itu takdir bukan? Takdir. Tidak boleh kita menyatakan seandainya tadi kita gak pergi, gak akan begini. Gak boleh kalau begitu. Tapi kita analisa kenapa itu tabrakan. Kita analisa mungkin karena kita ngebut, atau mungkin karena kita ngelamun, atau mungkin karena kita sambil pakai motor sambil baca SMS. Ada yang begitu? Ada, ya. Atau sambil nelpon walaupun pakai handsfree umpamanya, pakai headset gitu ya. Konsentrasi jadi ke obrolan, kurang konsentrasi ke jalan. Ini yang menjadi penyebab logis nyenggolnya kita, ya. Ini penyebabnya nih. Secara logis begitu, lalu jadi pelajaran di masa yang akan datang nanti. Kalau naik motor jangan SMS lagi, jangan nelpon lagi, jangan ngelamun lagi, atau jangan ngebut. Ada juga anak-anak muda tuh biasanya, ya, sengaja pakai motor itu ugal-ugalan, ya, kayak memakai jurus mabuk, belok kiri, belok kanan gitu kan, rem mendadak untuk narik perhatian agar dia dianggap piawai di dalam mengemudikan kendaraannya. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai orang memainkan motor, akhirnya nyenggol juga. Dianalisa tuh, kenapa nyenggol, kenapa nabrak, kenapa sampai terguling kemudian lecet. Oh, tadi zigzag menerapkan jurus mabuk ketika mengendarai kendaraan tersebut. Dianalisa, nanti lain kali kalau pakai motor lagi jangan seperti itu. Bolehkah? Boleh. Sekedar menganalisa sebab sebagai panduan bagi kita untuk di masa yang akan datang, boleh, tanpa apa? Tanpa adanya unsur gugatan terhadap takdir atau kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, terima kasih untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Untuk selanjutnya kita angkat dari pertanyaan sanksi berusat. Ada pertanyaan kira dari pendengar dan pemirsa yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika seorang anak melakukan maksiat, kamu sejak kecil tidak dididik ilmu agama oleh orang tuanya, kemudian setelah ia mendapatkan hidayah, ia mengalahkan orang tuanya sehingga ia jatuh ke dalam kemaksiatan, apakah ini termasuk menyalahkan takdir, Ustaz? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Si anak sejak kecil tidak dididik secara baik oleh orang tuanya sehingga menjadi anak yang berandalan. Tapi setelah dewasa anak ini dapat hidayah, lalu tobat, berhenti dari semua kenakalannya, kemaksiatannya, lalu beralih menjadi ahli ibadah, ahli amal soleh. Setelah tobat dia menyalahkan ayah dan ibunya. Gara-gara ayah dan ibu yang tidak mendidik, saya jadi orang berandalan. Dibolehkan enggak yang seperti itu? Apakah itu menyalahkan takdir? Iya. Barakallahu fiik bagi penanya tadi. Baik. Saya ingin menyoroti ini dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi yang sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya. Hendaklah si anak mengungkapkan kesalahan orang tuanya tidak dengan cara yang menyakiti kedua orang tuanya. Orang tuanya ada kesalahan? Iya, ada kesalahan. Apa kesalahannya? Tidak mendidik anak secara baik, dilepas begitu saja. Termasuk tidak dilarang bergaul dengan anak-anak berandalan. Termasuk tidak diajari sholat, tidak diajari ngaji. Akhirnya sampai dewasa gak bisa ngaji, gak bisa sholat, bahkan anti kepada orang yang ngaji dan orang yang sholat. Salah gak orang tuanya? Iya, salah. Maka yang harus dilakukan oleh si anak adalah pertama tobat dari hal itu, ya. Karena kalau tidak tobat, tidak hanya mencelakakan diri sendiri, tapi juga orang tuanya celaka. Orang tuanya tidak mendidik anaknya yang menjadi kewajiban mereka untuk mendidik, ya. Menjadi anak durhaka, salah satunya penyebabnya adalah orang tuanya. Jadi hendaklah dia bertobat. Yang kedua, banyak-banyaklah memintakan ampunan, kebaikan, hidayah bagi kedua orang tuanya. Yang ketiganya, ya, dakwahi orang tua dengan cara bagaimana caranya agar ilmu ini sampai ke orang tua. Orang tua berkewajiban mendidik anak. Mungkin dia masih punya adik-adiknya yang masih kecil yang juga dibiarkan oleh orang tuanya tidak terdidik. Bantu orang tuanya mendidik anak-anaknya yang masih kecil. Adik-adiknya tuh dididik. Orang tua senang gak? Ya pasti senang, dirinya gak bisa mendidik anaknya. Atau gak sempat karena waktu sibuk mencari dunia. Ini ada anaknya yang paling gede mendidik adik-adiknya. Maka menyelamatkan semuanya. Orang tuanya terselamatkan, adik-adiknya terselamatkan. Dirinya juga memperoleh banyak kebaikan dari hal itu. Jangan sekali-kali sudah tobat, sudah dapat hidayah, sudah menjadi benar, lalu nunjuk orang tua, dasar bapak ibu gak tanggung jawab. Saya sejak kecil dibiarkan gak dididik, untung aja saya dapat hidayah tuh. Durhaka lo mama sama bapak. Iya betul, mama bapaknya durhaka, dirinya juga durhaka karena mencela kedua orang tuanya atas kesalahan mereka, ya. Yang salah bukan harus dicela, tapi harus diluruskan, terlebih ini orang tua sendiri, ya. Beritahukan ke orang tua bahwa kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya. Kalau memang tidak mampu karena keterbatasan ilmu atau kemampuan dari aspek yang lain, bantu orang tua mendidik anak-anaknya yang masih kecil. Kita sebagai sang sulung, sang kakak, ikut mendidik anak-anak mereka, adik-adik kita. Diajari baca Quran, diajari sholat, diajari tauhid, diajari akhlak, dan seterusnya, ya. Jangan sekali-kali menyalahkan orang tua dengan cara-cara yang bisa menyebabkan orang tua kita tersinggung. Dan kita menjadi anak durhaka setelah tobatnya. Kenapa anak durhaka? Karena kesalahan dalam hal menyalahkan orang tua yang memang benar-benar sebenarnya salah, tapi cara kita dalam memberitahukan hal itu dengan cara yang keliru dan salah, ya kita dosa. Hendaklah sampaikan itu secara ma'ruf, secara baik, dan bantu orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka yang masih kecil, dan kita sebagai sang kakak memiliki tanggung jawab yang besar untuk hal tersebut. Ya, cukup sampai di sini saja, sudah ada isyarat mau adzan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.